Nah, jadi tiga kita isi. Supaya ceramah saya itu tak kemana-mana perginya, tak membelok-belok, maka kita kaji kitab judulnya Riyadus Shalihin. Riyad artinya taman. Mau kemana kau? Mau ke Riyad, ibu kota Saudi Arabia, Riyad. Tapi secara bahasa Riyad itu artinya taman. Makanya ada orang menyebut Riyadul Jannah, taman surga. Oh kalau gitu saya kasihlah nama anak saya Siriyad Pak Ustaz. Mantap. Di mana kerjanya sekarang? Dinas Pertamanan. Riyadul Jannah, taman surga. Ini tidak Riyadul Jannah, Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang yang soleh. Tamannya orang yang soleh itu bukan pokok kayu, ada bunga-bunga, ada air mengalir, bukan. Bukan itu tamannya orang yang soleh. Tamannya orang yang soleh itu adalah majelis zikir. Mana dalilnya? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, jangan kamu lewat aja, ikutlah makan minum. Kalau lewat di taman surga, jangan lewat aja, singgah, ikut makan minum. Kata sahabat Nabi, mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Kata Nabi, ada. Mana taman surga itu? Majalisuz zikir, majelis zikir. Makanya habis sholat subuh tadi kita berzikir, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, La ilaha illallah 40 atau 100. Setelah itu kita berdoa, habis itu majelis ilmu. Majelis ilmu juga majelis zikir. Karena di dalam majelis ilmu itu tak ada cerita lain, isinya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Taman-taman surga dari kalam Sayyidil Mursalin. Kalam artinya ucapan. Sayyidil Mursalin, pemimpin para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi isinya adalah hadis-hadis Nabi. Kitab Riyadus Shalihin ini di dalamnya ada kitab-kitab-kitab lagi. Di dalam kitab itu ada bab. Di dalam bab itu ada ayat Quran. Di bawahnya ada hadis-hadis. Jumlah hadisnya 1890, lupa pula. Ya lain cara ngitungnya. 1896, pokoknya kalau kita baca ini satu hari satu hadis, 4 tahun baru selesai. 1896, mudah ingatnya, 1896. Jadi kalau dibaca satu hari satu hadis, maka satu tahun 360, berarti sekitar 4 tahun baru khatam. Sementara kita mengajinya di sini seminggu, sebulan sekali, dua gendang ya. Kalau tak kitab nih khatam, saya khatam juga. Khatam pun kita insya Allah dilanjutkan oleh anak-anak kita, insya Allah. Kalau khatam saya, itu yang dua di belakang itu siap melanjutkan. Anak-anak kecil. Kitab Riyadus Shalihin, kata Imam Syekh Nuruddin Itir, Syekh Dr. Nuruddin Itir, ahli hadis Tamat Al-Azhar, orang Suriah, Damaskus. Kata dia, kitab yang paling bagus untuk belajar hadis tingkat awal Riyadus Shalihin. Karena dia seperti ringkasan kitab besar. Jangan kita langsung ke Sahih Bukhari, 7275 hadis, besar. Nah, jadi kalau anak-anak pesantren, Riyadus Shalihin dulu. Riyadus Shalihin ini kitab matan. Kitab matan itu kitab inti, kitab teks. Ada syarah-syarah penjelasannya. Kalau kita tak paham Al-Qur'an, syarah penjelasannya namanya hadis. Syarah penjelasan Quran itu namanya tafsir. Kalau tak paham hadis, syarah penjelasannya namanya syarah. Makanya di Malaysia dosen itu disebut dengan pensyarah, karena dia menjelaskan yang tak jelas. Alhamdulillah tadi saya tak jelas hadis itu, setelah dijelaskan pensyarah itu jadi jelas. Nah, itu namanya pensyarah. Macam mana tadi? Alhamdulillah saya tak jelas Pak Ustaz. Setelah dijelaskan Pak dosen itu makin tak jelas. Nah, itu bukan jelas. Jadi kita mensyarah hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Siapa penulisnya? Penulisnya masyhur sekali. Nama ini sampai-sampai hampir di setiap kampung ada nama ini. Sudah populer di Indonesia. Namanya Imam Nawawi. Mungkin di antara ibu dari sejak sekolah sampai sekarang bapak, pasti ada keluarga atau kawan namanya Nawawi. Saya kalau dihitung dalam perjalanan hidup saya, keponakan saya, anak abang saya, Nawawi. Lalu kemudian kawan saya kuliah waktu di IAIN 96 satu kelas, Nawawi juga. Lalu kemudian ketika ceramah di pesantren Sidogiri, nama ulama pimpinannya Kiai Nawawi Sidogiri. Saking populernya Nawawi. Jadi sebetulnya Nawawi ini siapa? Nawawi bukan nama orang. Nawawi nisbat ke kampung. Jadi ditambahkan huruf ia di ujung itu untuk menunjukkan bahwa dia orang situ. Misalnya Mesir. Mesir Mis. Jadi kalau untuk menambahkan orang Mesir, maka ditambahkan ya di ujung. Misri. Misri berarti orang Mesir. Misriyun. Misri, orang Mesir. Makkah. Ditambah ya di ujung. Makki. Ustaz Abu Makki. Makki. Madinah. Ditambah ya di ujung. Al-Madani. Siapa itu? Madani. Madani itu orang Madinah. Irak. Irak. Jadi menjadi Al-Iraqi. Iraqi, orang Irak. Yaman. Berarti Yamani. Huwa Yamani. Berarti dia orang Yaman. Maka begitu juga dengan Imam Nawawi ini. Nawa. Dua asal kata Nawan. Yang satu pakai huruf di ujung Nawa. Makanya ada sebagian ulama menulisnya pakai alif Nawawi, karena pakai alif di ujung Nawawi katanya. Orang Nawa. Yang satu lagi tidak pakai alif, Nawawi. Jadi kalau ada yang nanya, apa kitab yang kalian kaji itu? Kitab Riyadhus Shalihin. Siapa penulisnya? Imam Nawawi. Pakai alif atau tidak? Dua pendapat. Pendapat yang pertama, Nawawi. Pendapat yang kedua, Nawawi, tak pakai alif. Nama dia tidak itu. Makkah jadi Makki, Madinah Madani, Mesir Misri, Irak Iraki, Yaman Yamani. Kalau Kampar, Kampari. Syekh Abdul Ghani Al Kampari, ulama besar dari Batu Besuek, Mursyid Tarekat Naqsabandiyah. Nah, jadi ia di ujung itu namanya ia nisbat, menisbatkan dia berasal dari mana. Ustaz Budi Al-Maidani, orang Medan. Kita agak panjang sikit. Ar-Rimbau Panjang. Oh, Rimbau Panjang. Nawawi. Nama dia, nama aslinya Yahya. Yahya. Nama ayahnya Syaraf. Syaraf artinya mulia. Kalau pakai Shin, Syaraf, mulia. Kalau pakai Sin, Saraf, boros. Jadi dalam bahasa Arab ini hati-hati menyebutnya. Banyak kadang orang menyebut, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala Asrafil. Kalau pakai Shin, Ashrafil. Ashrafil Anbiya. Artinya Nabi yang paling mulia. Tapi kalau salah dia menyebutnya, disebutnya Asrafil. Nabi yang paling boros. hati-hati menyebut. Makanya ada sa, ada sya, ada so, ada sa. Makanya di pengajian sore Jumat kita buatkan satu kali khusus untuk tahsin supaya jangan sampai salah mengaji. Rubbatalil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang baca Qur'an dilaknat oleh Qur'an karena salah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tak pernah salah. Kenapa? Karena tak pernah baca Qur'an. Parah. Yahya bin Syaraf Kasim. Ini namanya nisbat. Nisbat. Ini namanya nama atau isim. Ada satu lagi namanya kunyah. Kunyah. Bukan kunyah. Kalau kunyah itu mengunyah bubur kacang hijau udah nampak dari sini. Akan datang tolong pintu itu ditutup. Supaya fokus yang ustaz mengajar. Kunyah itu yang pakai abu-abu itu. Nah, jadi beliau namanya Yahya, nama ayahnya Syaraf, nama nisbatnya Nawawi, kunyahnya Abu Zakaria. Abu Zakaria. Biasanya dipanggil dari anak pertama. Mohon maaf Pak, Bapak siapa nama anak pertama? Ya. Jadi Abu Yogi. Nah, Abu Yogi. Orang kan selalu orang Minangkabau menyebut nan gadang indak diimbau gala, nan ketek indak disabui namo. Menyabui namo, menyebut nama itu pantang. Jadi untuk menghormati orang, panggil abu. Sebetulnya tradisi tempat kita gitu juga. Kan jarang ibu-ibu manggil nama orang. Aisyah. Lagi nama anaknya. Kebetulan nama anaknya Kia. Mama Kia. Kebetulan nama anaknya Bella. Mama Bella. Kebetulan nama anaknya macam-macam lah. Begitu juga dengan bapaknya. Mana ayah siapa tadi? Mana ayah si Pulan tadi? Itu Abu. Beliau dipanggil dengan Abu Zakaria. Ada lagi namanya Lakab. Lakab. Lakab itu gelar. Gelar dia namanya Muhyiddin. Muhyi yang menghidupkan. Din agama. Muhyiddin orang yang menghidupkan agama. Jadi nama lengkap dia Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kenapa orang Arab itu namanya panjang kali Pak Ustaz? Namanya tak panjang, kau tak tahu bilang. Mana tahu nanti ada orang. Namanya kok panjang kali Pak Ustaz? Nama dia pendek, Yahya. Terus yang panjang itu apanya? Ada lakab, ada kunyah, ada nisbat, ada ayahnya. Jadi nama orang Arab itu satu aja, Yahya. Makanya heran orang Arab itu nengok nama kita panjang-panjang betul. Panjang kali nama kawan, biasanya nama kawan-kawan kita sekolah itu mana yang paling unik itu yang paling ingat. Kawan saya dulu waktu di pesantren namanya Rio Catur Pandapo Tandamanik. Jadi waktu di kelas, siapa nama kau? Rio Catur Pandapo Tandamanik. Rio itu apa artinya? Rio artinya adalah sebuah negara, Rio de Janeiro. Catur karena ayah saya pemenang main catur. Pandapotan, waktu dia sedang main catur, saya pun lahir. Orang Batak menyebut, dapatlah kau Pandapotan. Damanik, marga, orang Simalungun, di tepi Danau Toba. Rio Catur, Pandapotan, Damanik. Empat-empat itu nama dia. Yang ujung itu aja yang marga dia. Kalau orang Arab enggak, namanya pendek. Yang panjang itu, karena di dalam itu ada empat unsur. Ada lakab, ada nama, ada kunyah, ada bin, ada nisbat di ujung. Apa kitab yang kalian kaji? Riyadus Salihin. Min kalami Sayyidil Mursalin. Siapa penulisnya? Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ini diingat-ingat Bapak Ibu. Nanti ada UAS namanya. Ujian akhir semester. Setiap berapa bulan sekali. Lahirnya pada tahun 631 Hijriah. 631 Hijriah. Masehinya 1233 Masehi. Lalu dia pun dididik oleh ayahnya. Pendidikan pertama, menghafal Quran. Itulah mengapa anak-anak tahfiz ini 3 tahun ini dia tak diganggu dengan yang lain. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, nanti dia hanya tahfiz saja. Anak TK kita pun fokusnya ke tahfiz. TK tahfiz, SD pun tahfiz juga, SMP pun tahfiz juga. Nanti sudah hafal di 30 juz baru masuk SMA tahfiz. Jadi kita mau membuat kampung kita ini menjadi kampung tahfiz. Ibu-ibunya pun tahfiz. Tak bisa 30 juz, juz 30. Tak bisa juz 30 dari wat duha aja. Tak juga bisa wat duha, kulhu 3 kali. Nah, itu dah jurus terakhir lah itu. Lalu kemudian dididik dia oleh ayahnya, belajar-belajar, pindah dia ke Damaskus pada tahun 649. 649 pindah dia ke kota namanya Dimashq. Dimashq. Orang Arab menyebutnya Dimashq. Payah orang Barat menyebut Dimashq, maka ditulislah namanya Damaskus. Membacanya Damaskus, bukan Damaskus. Ibu kota Suriah. Lalu kemudian pada tahun 665 dia diangkat menjadi 665 dia diangkat menjadi Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Dar artinya rumah, hadis rumah hadis, Al-Ashrafiyah, Ashraf mulia di Damaskus. Ada tempat belajar hadis namanya Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Waktu itu umur dia 34 tahun. Masih muda belia. Umur 34 tahun diangkat menjadi mudir direktur Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Maka dia dikenal dengan ahli hadis. Walaupun keahliannya bukan hanya di bidang hadis. Lalu kemudian dia satu hari itu membaca Isnai Ashar Darsan. Sehari dia belajar 12 pelajaran. Kita hari ini satu, insya Allah 11 lagi menyusul nanti insya Allah. Amin. Tak apa-apa pelajaran lah. Pelajaran memasak, pelajaran mencuci, pelajaran. Itu semua pelajaran itu. 12. Lalu kemudian kata ulama, apa kehebatan Imam Nawawi ini? Kenapa dia hebat betul? Kalau orang baca kitab hadis, yang paling tinggi Sahih Bukhari. Di bawah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kitab hadis ada 6. Kitab hadis banyak Pak Ustaz. Yang induk-induk Ahlus Sunnah wal Jamaah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, Sahih Al-Bukhari. 2, Sahih Muslim. 3, Sunan Abi Daud. 4, Sunan Tirmizi. 5, Sunan Nasa'i. 6, Sunan Ibnu Majah. Sunan, kalau satu sunnah. Sunnah, kalau banyak sunan. Sunnah-sunnah yang disusun oleh Imam Nasa'i, maka disebut dengan Sunan Nasa'i. Ada beberapa sunnah yang disusun oleh Ustadz Abdul Somad, maka disebut dengan Sunan Abdul Somad. Tidak ada hubungan dengan Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang serta Sunan Giri. Adapun Sunan Kalijogo itu wali Allah, wali Songo yang menyebarkan Islam. Kenapa disebut Sunan? Karena kalau kita jumpa sama dia, tangan disusun tanda hormat. Kita kalau menghormati orang disusun tangan tuh gini. Disebut dengan susunan. Dihilangkan su-nya jadi Sunan. Nah, mana tahu nanti anak-anak ibu bertanya, mak, ya. Tadi di sekolah katanya ada Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Ya. Apa bedanya dengan Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo? Jangan kau tanya-tanya, nanti kau masuk neraka. Nah, kalau satu namanya sunnah. Kalau banyak namanya sunan. Karena sunnah-sunnah itu disusun imam itu, maka disebut dengan Sunan Tirmidzi. Kalau Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati itu adalah orang mulia. dulu umat Islam memuliakan wali Allah kalau jumpa diangkatnya tangan, maka disebut dengan sunan. Nah, ini untuk kita paham. Kalau kita baca Sahih Muslim, tak paham kita isi dalam Sahih Muslim itu, maka ada kitab syarahnya, namanya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj, yang menulis Imam Nawawi. Imam Nawawi ini ahli hadis. Kitab hadis yang paling kecil Arba'in Nawawi. Biasanya anak-anak di pesantren suruh menghafal Arba'in. Arba'in 40. Karena isinya hadis 40 dikumpulkan Imam Nawawi. Awal belajar kitab Arba'in. Kenapa kita langsung melompat ke Riyadhus Shalihin, Ustaz? Kenapa kita tak baca Arba'in? Ini nampaknya belum subscribe. Arba'in sudah khatam. Bisa ditengok di channel YouTube. Arba'in sudah khatam. Waktu COVID kemarin, saya tak pergi-pergi, khatam Arba'in, selesai. Sekarang masuk kita ke Riyadhus Shalihin. Kita paling kecil Arba'in, punya Imam Nawawi juga. Kalau khatam Arba'in, Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi juga. Khatam Riyadhus Shalihin, naik ke atas Al-Azkar, Imam Nawawi juga. Orang belajar ilmu hadis, apakah ini sahih, apakah ini dhaif, apakah ini hasan, maka dibacanya kitab Imam Nawawi juga, disyarah oleh Imam Suyuti, namanya Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Orang belajar fikih, ulama besar kita, mazhab kita Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Mazhab Syafi'i ini berkembang, disusun ulang, direvisi, dibersihkan, dirapikan. Al-Muhadzib yang merapikan itu Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini imam yang luar biasa. Itulah mengapa namanya dipakai di Indonesia. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa banyak betul nama orang Nawawi di Indonesia ini, Nawawi, imam yang hebat, yang luar biasa. Cemana kehebatannya? Udah dijelaskan Ustaz Somad kemarin. Saking panjangnya aku pun tak ingat, entah apa-apa aja kata dia. Imam Nawawi ini orangnya kutu buku. Kalau datang orang bertamu ke rumahnya, di ruang tamunya itu, paksa dialihkan dulu buku. Saking kitab aja keliling, karena dia membaca buku. Iza zarahu zairun au sa'alahu min amkinatil kutubi. Kalau datang orang berkunjung bertamu ke rumahnya, menggeser dari ruang tamu itu buku, buku keliling. Beda sama kita. Kita bertamu ke rumah orang, di ruang tamu itu ada bu, kalau ada kue tahu. Di ruang tamu itu ada entah bunga-bunga apa. Bertamu kita ke ruang tamu orang, banyak itu ada pisang, ada jeruk, tapi kaca semua. Tak ada yang bisa dikunyah. Keramik dari pasar bawah. Imam Nawawi ini orangnya la ya'kulu fakihata Dimasy. Dia tidak mau makan buah-buahan dari Damaskus. Ada buah semangka, ada buah melon, ditanyanya, dari mana buah semangka nih? Dari Damaskus. Tak mau dia makan. Kenapa? Karena di Damaskus banyak tanah wakaf. Khawatir dia buah ini tumbuh di tanah wakaf, lalu dimakannya, hilang hafalannya, rusak ilmunya. Tak mau dia syubhat. Ada orang macam ini zaman sekarang? Ada. Saya pernah jumpa. Jadi kami mengundang, pergi undangan, makanlah kami di sore. Sore itu setelah pangkalan Kerinci. Pas makan, saya begitu nampak makanan, saya makan semua. Ayamnya saya makan, kambingnya saya makan, sapinya saya makan. Saya tengok, dia makan ikan aja. Saya tanya, Bapak kenapa gak makan ayam? Kenapa gak makan daging, takut gatal-gatal? Kata dia, saya tak tahu entah siapa yang menyembelihnya Pak Ustaz. Dalam hati saya, aku udah habis sepiring. Tak tahu entah siapa yang menyembelih, ragu dia makan. Betul, sekarang berapa banyak ayam yang mati di pasar itu bukan karena disembelih, mati tertimpa. Yang lima, dan tak tahu gitu yang motong itu tak menyebut nama Allah atau tidak. Dia pun motong handphone sebelah sini, langsung motong, rokok di sini. Ya sebentar gitu. Entah menyebut bismillah atau tidak. Apa yakin kita ayam kita itu dipotong betul dengan syariat Islam? Nah, jadi pernah jumpa kemarin pas acara di Lombok, makanan sudah terhidang di meja makan, kami pun makan. Ada satu bapak-bapak, dia diam aja. Saya tanya, "Bapak puasa?" "Enggak, Pak Ustaz." "Kenapa enggak ikut makan?" "Belum disuruh." Oh. Kalau menurut saya, asal udah dihidangkan, hajarlah. Apalagi kan? Rupanya dia mesti disuruh dulu. Suruh itulah baru ada izin. "Silakan makan, Pak." Itulah maka saya tak minum dari tadi. Allah. Enggak, bukan gara-gara. Asal udah diletakkan untuk kita lah itu. Memang udah begitu, itu namanya uruf. Uruf, kalau jual beli ada ijab kabulnya. "Aku beli minuman ini sebotol 5.000 tunai, aku jual." Sah. Yang memegang ijab kabul itu siapa? Orang di kampung. Saya pergi ke Rokan Hulu Pasir Pengaraya, nampak saya duku. Mantap duku nih. Singgah, kasih uang, ambil. Pas saya mau jalan, apa kata dia? "Jual yo." Lalu dia bilang, "Beli." Karena bagi mereka, mereka berpegang ke mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu tak sah kalau tidak ada ijab dan qabul. Jadi selama ini, jual beli kita itu apa akadnya? Mu'atah. Mu'atah itu artinya simbol. Asal udah kita kasih duit, kita ambil barang. Waktu kita kasih duit, itu artinya izin aku duit ini ku kasih ke kau. Waktu kita ambil barang, itu maknanya aku pun setuju barang ini ku ambil. Apalagi kita di supermarket, mana ada akad jual beli. Ambil barang, tet, bayar. Bayar, main gesek, duit pun tak ada, main gesek aja lagi. Gesek. Akhir bulan, baru sakit kepala. Utang. Nah, jadi Imam Nawawi ini orangnya warak. Orang yang takut makan yang subuhat-subuhat. Al-halalu bayinun, yang halal itu jelas putih. Wal-haramu bayinun, yang haram itu jelas hitam. Wabainahuma, antara yang halal dan haram ini subuhat. Subuhat itu samar. Abu-abu kata orang. Abu-abu. Yasumud dahra. Imam Nawawi puasa dahar. Ada orang puasanya sebulan 3 hari. 13, 14, 15. Namanya puasa ayyamul bait. Ada orang puasanya 8 hari. Senin, Kamis. Namanya puasa di Senin, Kamis lah. Ada orang puasanya sehari puasa, sehari makan. Sehari puasa, sehari makan. Namanya puasa Daud. Yang paling sikit 3 hari. Namanya ayyamul bait. Ayam artinya hari. Ayam tuh hari, bukan ayam. Ada lagi 8 hari, itu namanya puasa Senin, Kamis. Ada lagi puasa 15 hari, itu namanya puasa Daud. Ada lagi puasa yang paling tinggi 30 hari atau 29. Itu namanya puasa dahar. Imam Nawawi ini puasa dahar. Puasa setiap hari. Yasumud dahra, puasa dahar. Ada di antara bapak ibu yang puasa dahar hari ini? Kalau ada, rugilah dia. Tak dapat bubur kacang hijau. Puasa dahar. Saya jumpa sama orang puasa dahar 2 minggu yang lalu di Kudus. Pas kami makan semua, dia tuan rumah. "Bapak tak makan?" "Saya puasa, Pak Ustaz." "Puasa apa? Hari ini kan bukan hari Senin kami." "Saya puasa dahar." "Sudah berapa lama?" "20 tahun. Dan badannya 2 kali lipat badan saya." Malu pula saya. "Awak tak puasa kurus kering." Dia puasa gemuk sehat. Jadi ada manusia puasa dahar itu sampai sekarang. Jadi kalau ada orang katakan, "Saya puasa ini takut Pak Ustaz, nanti gua aku Kudus, kujumpakan kau sama dia." Sehat walafiat. Hajjah marratain. Walaupun dia ulama besar, dekat dari kota Madinah, Makkah, hajinya seumur hidup cuma 2 kali. Cuma 2 kali dia haji. Ini sekarang orang bolak-balik ke Makkah. 1 tahun sampai 2 kali. Apa ini? Banyak lagi fakir miskin yang perlu disekolahkan. Ustaz Somad itu umrah 2 kali juga. Beda sama saya bawa jamaah. Oh, jadi kalau Ustaz boleh? Boleh. La yatazawwaj. Imam Nawawi tak menikah. Sampai meninggalnya dia tak menikah. Dia termasuk dalam ulama yang disusun oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ahli hadis di Damaskus, menulis kitab judulnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Ulama yang tak nikah karena lebih memilih ilmu daripada menikah. Di antaranya Imam Nawawi. Imam Ibnu Taimiyah juga tak menikah. Said Qutb juga tak menikah. Ini kabar gembira untuk para jomblo. Tapi zaman dia bisa. Zaman dia tak nikah bisa. Karena zaman itu perempuan itu cuma biji matanya aja yang nampak. Mukanya semua tertutup nampak. Zaman sekarang biji matanya tertutup, yang lain terbuka. Menurut terbalik-balik dunianya. Jangan ini dijadikan pedoman. Beliau tak salah. Zaman ini sudah berbolak-balik, maka anak-anak muda menikahlah. Nah, ini tazawwaju, menikah. Beliau meninggal umurnya 45 tahun. Seumur saya sekarang. Saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu, saya lahir 1977, sekarang 2022, pas 45 tahun. Walaupun banyak yang bilang masih 25. Berat saya menjelaskannya. Imam Nawawi meninggal tahun, mudah mengingatnya, 676. 676. Bisa diingat? 676. 676. 1277 Masehi. 676 Hijriah. Kira-kira kalau di Indonesia sezaman sama siapa lah dia nih Pak Ustaz? Raja Aceh pertama yang masuk Islam namanya Meraselu. Saya ziarah ke makamnya, saya tengok tertulis di nisannya 1297. Sezaman dengan Imam Nawawi. Wali Songo 14, 200 tahun sesudah Raja Aceh. Namanya Meraselu. Satu malam mimpi dia, datang orang bersorban berjenggot meludahi mulutnya. Tui. Pas bangun bisa dia baca Quran. Berubah namanya menjadi Al-Malikus Saleh. Raja yang saleh. Al-Malik artinya raja. As-Saleh raja yang saleh. Payah orang Indonesia menyebut Al-Malikus Saleh, dipanggil Malikul Saleh. Jadi sezaman dengan Raja Aceh, Imam Nawawi. Dia kan tak menikah Pak Ustaz. Iya. Kenapa namanya Abu Zakaria? Abu bapak Zakaria, bapak si Zakaria. Tapi tak nikah, tak punya anak. Betul tak? Kok bisa Abu Zakaria? Ini kebiasaan. Kalau ada orang namanya Yahya, Nabi Yahya itu punya ayah tak? Zakaria, maka dipanggil dengan Abu Zakaria. Kalau ada orang namanya Yusuf, dipanggil Abu Ya'qub. Nah, itu. Mana tahu nanti ada nanya, siapa namanya? Namanya adalah Imam Muhyiddin Abu Zakaria. Abu Zakaria, Bapak Zakaria. Iya, tapi dia tak nikah. Iya juga ya, lupa pula aku nanya sama Ustaz Somad kemarin. Nah, tunggulah aku telpon dia dulu. Ah, udah lewat jam 6, lewat 10. Udah kena sanksi kita lewat 10 menit. Pengajian kita sampai jam 6, dari 6 ke 6.22 menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada kertas-kertas tadi. Nanti pas jam 6.22 kita sholat sunat isyrok. Habis sholat sunat isyrok, barulah dibagi bubur kacang hijau tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami dari keluarga, nama tak saya sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Bagaimana cara membayar utang almarhum bapak, tidak tahu jumlahnya atau pada siapa saja. Itulah mengapa dalam Al-Quran itu ayat yang paling panjang adalah ayat tentang utang. Orang sekarang di rumah itu semuanya utang. Panci utang, ember utang. Satu-satunya yang lunas bininya. Karena Pak Kua mengatakan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat itu tunai. Andai boleh bini itu kredit, kredit juga. Maka kalau kita utang piutang, walaupun kawan akrab, walaupun adik beradik, walaupun saudara, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, tulis. Akibat dari tak menulis inilah, tak tahu kepada siapa saja dan berapa jumlahnya. Saya ada satu map khusus itu di rumah. Utang piutang, berapa orang yang berutang ke saya? Ustaz ada utang? Saya tak ada utang sampai sekarang. Dari dulu memang takut berutang. Saya lebih baik hidup susah daripada berutang. Tapi kalau terdesak, berutang juga. Kapan? Waktu lupa bawa dompet. Nah, itu berutang. Bagaimana caranya kalau kita tak tahu jumlahnya berapa? Tak tahu jumlahnya berapa, gimana kita mau bayar? Maka tak kita bayarkan. Karena kita tak tahu jumlahnya berapa. Kepada siapa saja, tak juga bisa kita bayar. Karena kita tak tahu. Maka tidak wajib kita bayarkan. Wajib membayarkan hutang kalau tahu orangnya jumlahnya berapa. Ada orang yang menuntut, bersumpah dia. Aku bersumpah bahwa bapak kau dulu ada berutang kepadaku. Berapa utangnya? 1 juta. Bayar. Dari mana dibayar? Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Dari harta warisan sebelum tak boleh harta warisan dibagi sebelum dikeluarkan 2. Yang pertama, bayar utang. Yang kedua, keluarkan wasiat. Jangan bagi harta warisan sebelum dilakukan 2. Bayar utang, keluarkan wasiat. Wasiat tak boleh lebih dari 1/3 harta. Setelah dikeluarkan wasiat, dibayarkan utang, sisanya barulah dibagi ke ahli waris. Jelas? 2. Bagaimana cara kita sebagai istri, suami kita super sibuk? Ini menyindir saya ini. Saya sesibuk-sibuknya saya, Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari saya tetap. Jadi sebetulnya Rabu ini jadwal istirahat saya ini. Mestinya Rabu ini saya tidur sampai jam 9. Saya mau bersilaturahim, saya mau jumpa. Jangan sampai nanti ditanya orang, di mana kau tinggal? Di Rimbo Panjang. Jumpa kau sama Ustaz Somad. Ustaz tuh lewat mobilnya aja, kacanya pun ditutup. Nengok lubang hidungnya pun payah. Padahal orang yang ngomong gini ini pembohong. Setiap sore Jumat, saya buat jadwal situ, dah betau. Ah iya, itu kan untuk ibu-ibu aja, kami laki-laki malu lah kami datang. Ah, ini sudah dibuat untuk laki-laki, perempuan. Ah iya, nah, banyak kali alasan kau. Nah, jadi bagaimana kalau suaminya super sibuk? Inna li jasadika 'alaika haqqan. Badanmu punya hak, kasih dia hak. Apa hak badan? Makan. Apa malu nyebut makan? Inna li 'ainika 'alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih dia hak. Apa hak mata? Tidur. Tak boleh ibu tak makan-makan. Tak boleh bapak tak tidur-tidur. Mesti tidur. Inna li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu punya hak, kasih dia hak. Wa ati dhi haqqin haqqahu, yang punya hak kasih haknya. Apa hak istri? 5. Hak ibu kepada bapak ini 5. Yang 5 ini kewajiban bapak. Yang pertama, makan. Ibu udah dikasih makan? Semalam kan udah. Yang kedua, pakaian. Ibu udah dikasihnya pakaian? Ketiga, tempat tinggal. Udah dikasihnya tempat tinggal? Keempat, pendidikan. Sudah dididiknya ibu? Itulah gunanya kita buat pengajian. Pengajian sore Jumat pekan pertama akidah. Yang kedua, mengaji hadis dengan Ustaz Somad. Yang ketiga, fikih. Yang keempat, akhlak. Yang kelima, tahsin dengan Ustazah Fatimah. Itu untuk membantu suami-suami yang super sibuk sampai tak sempat mendidik bininya. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Istri kalau tidak diperhatikan suaminya, dia akan mencari perhatian laki orang. Akhirnya dia bersolek di luar rumah, muka putih, tangan hitam. Banyak perempuan sekarang bersolek untuk mencari perhatian orang lain. Kalau kejumpa di luar rumah, cantik bukan main. Pas jumpa di rumah, macam mak lampir. Nah, ini perhatian. Nah, sebetulnya ini kalau ditengok-tengok ini bukan pertanyaan. Ini dia menyindir suaminya. Tidak, tak boleh ada sindir-menyindir. Pertanyaan, baik. Ini untuk menyadarkan kita semua bahwa ada orang yang punya hak terhadap diri kita. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang zolim. Suami yang terlalu sibuk sampai tak memperhatikan keluarga, zolim, aniaya. Tolong doakan almarhum bapak kami, Pak Ustadz, yang dulu sebelum meninggal ingin jumpa dengan Ustadz. nanti habis tausiah kita berdoa bersama. Yang meninggal, yang sakit, kita bacakan doa. Bagaimana menghadapi suami selalu melakukan kesalahan yang sama, walaupun itu masalah kecil. Saya sudah berusaha sabar. Saya sebagai manusia bisa tidak biasa tidak bisa mengontrol emosi. Bagaimana cara mengatasinya, Ustaz? Ibu jangan pulang menjadi penceramah lalu menceramahi suami. Jangan mentang-mentang udah pengajian sore Jumat, pengajian subuh Rabu, lalu balik dari sini ibu panggil suami. Sini bang, duduk. Ya ayuhal lazina kafaru. Ibu, kalau ada yang tak cocok dengan bapak, bicarakan baik-baik. Kalau dia orangnya temperamen, kasar, tak masuk cakap, ibu secara adat Minangkabau ado ninih mama awak. Didilukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya sampai basanda, daunnya sampai banaung, akarnya sampai baselo. Itu fungsi nenek mama, memanggil suami. Siko, ang sebentar, setan. Kuanak-kuanakan kami. Itu secara adat. Tak masuk pun Islam dulu ke negeri kita, perempuan itu terjaga dan terpelihara sebelum Islam masuk. Setelah Islam masuk, makin terjaga. Karena ibu dikawal oleh 6 pengawal. Ini anak-anak perempuan ini dibangkitkan semangatnya. Jangan sampai dilecehkan. Hai kau anak perempuan, 6 pengawal kau nak. Yang pertama, ayah. Yang kedua, atuk. Yang ketiga, abang. Yang ketiga, 4, adik laki-laki. Yang kelima, abang ayah. Abang ayah itu apa namanya? Kalau kampung kami, uncle. Yang keenam, adik ayah. 6 pengawal inilah yang memanggil si laki-laki. Jadi jangan katakan kenapa ayahmu intervensi hubungan kita. Ini menantu tak tahu agama. Makanya kalau datang laki-laki meminang anak gadismu, iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak laki-laki meminang anak gadismu, adikmu, cucumu, keponakanmu, man tardawna dinahu, baik agamanya wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawijuhu, maka nikahkanlah dia. Nikahkan dia karena 2. Pertama agama, yang kedua akhlak. Jadi begitu cara penyelesaiannya, Bu. Kalau suami itu tak betul. Jelas? Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Ustaz. Selama ini kemana aja? Pulang balik saya ngisi pengajian. Mohonnya Ustaz sudah hampir 1 tahun menikah belum diberi keturunan. Mohon didoakan supaya dapat. Nanti di akhir majelis kita doa untuk yang belum keturunan, yang belum nikah, yang sudah meninggal, untuk rezeki, untuk kesehatan, untuk kita istiqomah, untuk kita semua insyaallah. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mohon doanya untuk anak saya Aisyah Nabila Al menjadi anak solehah, bisa hafiz Quran. Amin. Nanti kita baca di akhir majlis. Kapan Ustaz membuka pondok tahfiz untuk anak laki-laki? Tunggulah bangunannya siap. Tanahnya aja baru bertimbun. Yang depan TK. Yang depan TK itu panjang 1,5 kilometer tembus ke jalan sana. Ibu, bapak kalau lewat situ bacakan Al-Fatihah. Lewat situ berhenti sebentar. Kok tanya orang, kenapa kau situ? Aku membacakan Al-Fatihah biar diturunkan Allah rahmat, cepat berdiri bangunan supaya anakku bisa sekolah tahfiz Quran. Amin. Tanahnya udah ada. Nanti bangunan selesai baru kita terima. Anak saya sekarang udah kelas 5 SD. Mak, 1 tahun nih mesti siap. Saya ingin anak saya masuk pondok pesantren. Amin. Bagaimana hukumnya mengaji tapi salah bacaannya, tapi niatnya benar? Kita kalau bawa mobil sampai di depan mall SKA lampu merah, lampunya sudah hijau, tidak belok kanan, tidak belok kiri, tidak maju, tidak mundur, kira-kira orang di belakang marah apa tak marah? Tidak marah. Kenapa tak marah? Karena itu tulis di atas, belajar. Orang belajar tak kena marah. Tapi belajar itu ada masanya, 7 kali pertemuan. Setelah turun SIM, prit, kena tilang. Jadi kita boleh salah selama dalam masa belajar. Ibu-ibu bisa belajar setiap sore Jumat, ada tahsin dengan Ustazah Fatimah. Di masjid kita ini pun ada maghrib, sampai maghrib ke Isya mengaji. Kok tahu Ustaz? Ustaz kan Tak pernah datang kemari maghrib ke isya. Suaranya kemana-mana. Musholanya memang kecil, tapi mikrofonnya luar biasa. Dah kemana-mana sampai. Bagus, supaya membangunkan orang. Kalau ada masyarakat di lingkungan sini terganggu dengan mikrofon musholla kita ini, itu berarti dia perlu diruqyah. Karena dia diganggu setan. Kasih tahu orangnya, nanti kita ruqyah. Jadi salah bacaan tak apa-apa dalam proses belajar. Tapi jangan sampai salah terus-terusan. Yang salah, yang tak lancar, jangan berkecil hati. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa li kulli harfin ashru amsaliha. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. 10, 10, 10. Saya ibu rumah tangga, mau bertanya tentang menggadai tanah. Tapi tanah itu belum lunas. Dan orang tempat menggadai sudah meninggal. Bagaimana Pak Ustadz, sedangkan keluarganya hanya abang yang berutang. Apa harus kami lakukan? Dulu berapa minjam duitnya? 10 juta. Bawa 10 juta. Assalamualaikum Pak. Dulu tanah kami ini digadai oleh anakmu yang ngasih duit. Bapakmu. Sekarang kami balikkan duit ini, balikkan tanah. Balikkan duitnya, balikkan tanah. Selesai gadai-menggadai. Putus. Hukum gadai-menggadai dalam Islam boleh rahan. Tapi kalau kita menggadai pokok sawit, menggadai padi, menggadai pokok durian, selama dalam proses gadai itu hasilnya tak boleh diambil oleh orang yang meminjamkan duit. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Siapa yang mengambil manfaat dari pinjaman, maka manfaatnya itu adalah riba. Sekarang gak ada ini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sudahlah orang susah menggadaikan pokok sawitnya, hasilnya diambil. Kapan dia bisa menebusnya? Selama di tangan orang yang memberi pinjaman, maka hasilnya tetap kembali kepada yang meminjam. Sampai batas, aku gadai 1 tahun, habis 1 tahun, balikkan. Apalagi ini orangnya sudah meninggal. Tengok perjanjiannya dulu. Bagaimana hukum memberi uang kepada orang tua? Orang tua ini sudah tua. Ayalah, mana ada orang tua anak-anak? Orang tua ini sudah 70-80. Sulit untuk mencari duit. Kemudian kita kasih tujuan memenuhi kebutuhannya makan. Akan tetapi kita tahu uang yang kita kasih itu justru digunakannya untuk judi. Wah, hebat juga tuh nih. Umur 70 masih sur aja dia berjudi. Bagaimana sikap kita Pak Ustadz? Jangan kasih duit. Pagi kirimkan lontong sayur. Siang kasihkan ikan. Malam kasih makan malam. Jangan kasih dia duit. Nanti kalau dia kasih duit berjudi. Ya, atau ini untuk makan. Kenapa tak ada duit? Nanti kau berjudi. Mati kau Suul Khotimah, neraka jahanam tempat kau nanti. Kata siapa itu kasar kali? Kata Ustadz Somad. Terakhir, amalan apa yang cocok untuk anak muda supaya istiqomah pada fitnah akhir zaman? Pertama, anak muda yang sudah hijrah mesti berjamaah. Berjamaah itu berkomunitas. Di Pekanbaru Riau ada namanya komunitas pemuda hijrah. Ada komunitas Masjid Raya An-Nur. Ada komunitas Volume Silaturahim Masjid Mutmainnah. Ada komunitas, macam-macam komunitas. Tanggal 13-14 bulan ini saya pergi ke perbatasan Kampar dengan Payakumbuh bersama komunitas off-road. Mobil off-road masuk ke dalam untuk membangun masjid. Tahun lalu kami berangkat membagi beras. Nampak ada tanah kosong. Tahun ini bangun masjid. Tahun depan datang lagi untuk membangun pesantren. Nah, jadi jangan sampai memisahkan diri dari komunitas. Kita di Rimbo Panjang nih buat komunitas. Jumat sore komunitas ibu-ibu pengajian Zahra. Rabu subuh pengajian bapak ibu anak-anak semua. Tapi anak muda belum ada. Nah, buatkan komunitas anak muda. Ada grup WhatsApp-nya. Malam-malam bangunkan. Tahajud call. Assalamualaikum guys. Gimana tahajudnya? Sudah bangun? Subuh, sholat subuhnya di mana? Sholat berjamaah apa di rumah? Alhamdulillah sudah sholat subuh. Jam berapa? Jam 8. Kok bisa sholat subuh jam 8? angkat satu koordinator untuk menelpon. Lalu kemudian gimana bacaan Qurannya hari ini? Udah baca Quran atau belum? Gimana malamnya? Udah pengajian atau belum? Buat komunitas. Tidak bisa hijrah sendirian. Yang namanya hijrah ini berat. Istiqomah ini berat, Pak Ustadz, berat. Yang ringan itu istirahat. Nah, maka anak-anak muda ini dibuat komunitas. Alhamdulillah ada hadir anak-anak. Ini semua yang merekam, yang mengupload, ini anak-anak muda lah. Ini anak muda. Anak muda komunitas, anak muda. Ini anak-anak muda semuanya. Nah, jadi anak-anak muda. Kalau orang tua tak perlu kita urus. Orang tua tak juga istiqomah, apalagi malaikat maut udah dekat. Masya Allah, tabarakallah. Itulah kajian kita pada subuh ini. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam pertemuan akan datang, insya Allah. Rabu pertama, Rabu kedua, Rabu ketiga. Rabu kedua nanti mulai kita masuk kitab yang pertama, Kitabul Ma'murat, hadis yang pertama, bab yang pertama, insya Allah. Sekarang kita doakan untuk Ananda Aisyah Nabila, untuk saudara kita yang sudah menikah belum punya anak, untuk Bapak Syamsari yang meninggal dunia, untuk siapapun yang hadir di sini sesuai dengan niat baiknya, mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah, umur panjang barokah, anak soleh dan solihah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Assalamu 'alaika ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah. Kami bertawassul meminta memohon kepada Engkau ya Allah, barakah salawat, barakah Al-Fatihah. Antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami. Waqdi hajatina, tunaikan segala hajat kami. Balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat kami. Waj'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Qur'an wal hafizat, menjadi para penghafal Qur'an. Minal mujahidina fisabilika bi amwalihim wa anfusihim, menjadi mujahid fisabilillah menolong agamamu ya Allah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tuba alayna innaka antal tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Usalli sunnatal ishraq, pakai qaf. Usalli sunnatal ishraq raka'ataini lillahi ta'ala. Yang payah mengingat bahasa Arab dalam hati, aku sholat sunat ishraq 2 rakaat karena Allah, lillahi ta'ala. Kita sholat sunat ishraq 2 rakaat. Setelah itu sesuai dengan aktivitas kita masing-masing. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomornya, catat baik-baik, 76, 7-nya 5 kali, 77, 77, 7656. Sekali lagi, 76, 77, 77, 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822-4739-5624. Sekali lagi, 0822-4739-5624. Berkah selalu. Ma'akal tafa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabis tafa'ablaita. Yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu.